Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih melanjutkan tentang beberapa sebab yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, asbabul inhiraf. Beberapa sebab yang menjadikan menyimpangnya para remaja, para pemuda dari siratal mustaqim sampai pada poin yang ketiga insyaallah, yakni al-ittisalu biqaumin munharifina wa musahabatihim. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan di antara asbab-asbab yang menjadikan para sahabat, para remaja itu menyimpang dari siratal mustaqim adalah ittisalu biqaumin munharifin. Al-ittisalu biqaumin munharifin, berhubungan dengan kaum yang menyimpang. Ya, berhubungan dengan kaum yang menyimpang. Wa musahabatihim, dan berteman dengan orang yang menyimpang. Wa hadza yu'athir katsira, orang yang menyimpang dari siratal mustaqim dari kalangan ahlul bid'ah wa ahlus syirki wa ahlul ma'asi, para pelaku kesyirikan atau pelaku kebid'ahan ataupun pelaku kemaksiatan. Ini kata mu'allif punya pengaruh besar ala syabab, bagi para remaja. Baik pengaruh itu bisa pada aqlihi wa tafkirihi wa sulukih. Baik pengaruh itu muncul. Naam, kata Syekh Utsaimin, baik pada akalnya atau cara berfikirnya atau akhlaknya. Ya, perilakunya akan berubah karena pengaruh teman yang dia dekati. Oleh karena itulah walidzalik ja'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili wal yandur ahadukum amman yukhalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hajalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seorang itu tergantung teman dekatnya, khalilnya. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat, mengoreksi, memandang. Man yukhalilu, siapa orang yang akan dijadikan teman dekat. Ya, ini hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidhi bi isnadin sahih. Dan Tirmidhi mengatakan hadisun hasan. Naam. Dan hadis ini dihasankan di dalam Sahihul Jami', juga di dalam kitab As-Sahihahnya nomor 927. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin pendengar sekalian. Hingga Nabi SAW memberikan tanbih, peringatan. Kalau hendak memilih khalil, teman dekat, hendaklah seorang itu memandang dan melihat. Sampai-sampai Nabi SAW menyuruh atau memberikan peringatan bagi seorang yang ingin menikahi seorang wanita, itu diperintahkan untuk memilih wanita yang memiliki ad-din. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, tungkahul mar'a li arba'. Wanita itu dinikahi kebiasaannya karena empat perkara. Lima liha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha. Karena sebab faktor hartanya, kedudukannya, kabilahnya, sukunya, atau karena kecantikannya, wa diniha, dan karena sebab agamanya. Karena sebab agama yang dimiliki oleh wanita tersebut. Maka Nabi SAW menyatakan, fazfar bidatid din. Pilihlah, peganglah prinsip memilih istri karena sebab agamanya. Hadis muttafaqun alaih. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam syarahnya penjelasan tentang hadis tersebut, kenapa seorang memilih agamanya, min ajli an tu'inahu ala dinih. Memilih pasangan hidup, teman hidup ya? Iya, Ustaz. Pasangan apa teman hidup? Teman, Ustaz. Ya, teman. Teman hidup ya. Sekaligus pasangan. Iya, pasangan juga. Ya. Teman dan pasangan ya? Iya, Ustaz. Ya. Nah, ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memilih yang memiliki agama. Fadfar bidatid din. Kenapa memilih agamanya? Kenapa yang diperhatikan agamanya, barakallahu fikum? Kok bukan sekedar cantiknya? Bukankah laki-laki cari pasangan ya wanita yang apa? Yang cantik kan, Ustaz. Cantik. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memilih yang bidatid din. Ternyata kata ulama kita rahimahullah, min ajli an tu'inahu ala dini, agar wanita itu bisa menolong, membantu suami untuk menjalankan agamanya. Jadi teman sehidup namanya istri tadi, pasangan kita dipilih yang beragama karena supaya kata Syekh Utsaimin bisa membantu seorang suami menjalankan agamanya. Yang kedua, watahfadu amanatah. Wanita itu akan menjaga amanahnya. Watar'a auladah. Dan wanita yang beragama itu akan menjaga, memelihara, memperhatikan anak-anaknya suami. Demikian kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa dipilih wanita yang beragama teman kita dalam hidup berkeluarga, wanita yang beragama? Ya, karena ternyata kalau teman yang tidak memiliki agama itu kadang menjerumuskan kepada kesengsaraan. Itu ya. Iya, Ustaz. Ya, bukan mendukung kita taat kepada agama, malah kadang menghalang-halangi menjalankan apa? Agama ini, agama, Ustaz. Ya. Karena dia tidak paham agama. Seorang itu tergantung sekali dengan teman dekatnya, khalilnya. Iya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadis, kata Syekh Utsaimin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang betapa pentingnya kita memperhatikan teman, untuk memilih teman, di dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna mathalul jalisi as-salih wa jalisi su'i ka hamilil miski wa nafikhil kiri. Dari Abu Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya gambaran teman yang baik dan teman yang jelek seperti hamilil misk. Hamilil misk, orang yang menjual misik, dan orang yang nafikhil kir, peniup atau tukang pandai besi. Fahamilil misk, orang yang menjual minyak misik, itu gambaran teman yang baik. Imma ayukhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Penjual misik tadi, kamu bisa mendapatkan darinya atau membelinya, atau kamu bisa mendapatkan segedar baunya yang wangi. Adapun nafikhul kir, tukang pandai besi tadi, sebagai gambaran teman yang jelek, imma ayakhriqu thiyabak wa imma antajida minhu rihan muntina. Kadang menyebabkan terbakar pakaianmu, kadang kamu dapatkan bau yang tidak sedap. Ya. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran teman yang baik dan teman yang jelek. Di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang penjelasan hadis gambaran teman yang baik dan gambaran teman yang jelek, digambarkan dengan penjual minyak wangi dan digambarkan dengan tukang pandai besi. Di sini, ini kata Syekh Utsaimin menunjukkan, tadullu ala annahu yanbahi lil insani ayastahibal akhyar. Hadis seperti ini menunjukkan bahwa seharusnya bagi seorang untuk selalu memilih teman-teman yang baik. Ya, jangan memilih teman yang jelek, karena teman yang jelek ini akan menjadi musuh di dunia dan di akhirat. Ya, permusuhan itu bukan hanya di dunia kadang, tapi teman yang jelek kadang jadi musuh di mana? Di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 27. Az-Zukhruf ayat 27. Al-akhillau ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, teman-teman dekat. Ya. Teman yang sangat dekat. Ya. Teman yang sangat dekat. Ba'duhum yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti satu sama lain saling memusuhi. Pada bertengkar sendiri ya. Ya, satu sama lain saling jadi musuh. Illal muttaqin. Kecuali teman-teman yang mereka apa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa, orang yang mukmin, itulah teman yang bisa membimbing, mengarahkan kepada kebaikan. Teman yang akan Allah Ta'ala jadikan persahabatan tadi sampai dikumpulkan di hari kiamat. Masya Allah. Maka seorang pemuda dinasehatkan di sini dari hadis-hadis Nabi tersebut, ya, untuk selalu memilih teman yang baik. Disebutkan di dalam kitab Raudhatul Uqala, kata Abu Hatim rahimahullah, al-aqil yalzimu suhbat al-akhyar. Orang yang berakal, ya, orang yang cerdas mau menggunakan akalnya, selalu memilih teman yang baik. Wa yufariku suhbatal asyrar, dan berusaha menjauh, memisahkan diri dari berteman dengan orang-orang yang jahat. Ya, apa faedahnya? Kata Imam Abu Hatim rahimahullah, li'anna mawaddatal akhyar sari'ul ittisaliha wa bati'u inqita'iha. Berteman dengan orang yang baik itu akan cepat kita berhubungan dengannya. Akan mudah untuk berteman dengannya. Karena modalnya cuma iman, takwa, ketemu di masjid. Ya, modalnya ke masjid kan ibadah. Tapi kadang pertemanan yang modalnya uang. Harus beli, mungkin karena kendaraannya kendaraan yang mahal ya. Atau mungkin bajunya juga baju yang mahal, sepatunya yang mahal. Semuanya serba mahal. Untuk berhubungan kadang berat, sulit. Tapi Masya Allah, kalau dibangun di atas dasar agama, berhubungan juga mudah. Teman yang baik akan mudah untuk kita hubungi. Walaupun dia dalam keadaan sempit waktunya, karena dia teman yang baik dengan kita, mau menyempatkan waktu kita hubungi, kita berteman dengannya. Bati uing kitoiha, akan lamban, kata Ibnu Abu Hatim, untuk memutuskannya. Orang mukmin tidak mau memutus persahabatan, ya, takut kalau berpisah, apalagi berpisah dalam keadaan saling memusuhi. Dia takut memutus hubungan baik dengan orang yang baik. Wa mawaddatul asrar sari'u inqita'iha. Adapun berteman mencintai orang yang jelek, cepat putusnya. Cuman perkara yang sepele langsung apa? Putus hubungan. Putus, ya. Perkara yang sedikit saja langsung mengajak berduel gitu ya. Berarti itisoliha lamban untuk dihubungi, untuk akrab prosesnya cukup apa? Cukup lama, ya. Lamban sekali untuk kita bisa akrab. Karena mungkin syarat-syaratnya terlalu banyak ya. Wasihbatul asrar turisul su'udon. Kata Abu Hatim, berteman dengan orang yang jahat itu akan mewariskan, menimbulkan prasangka jelek. Isinya cuman dugaan-dugaan apa? Jelek. Jelek. Iya, kok teman saya bisa kayak gitu? Jangan-jangan dia kayak gini. Ah, dia lebih dahuluan ngambil daripada saya ini. Dia suudzon dulu ya. Ini karena teman yang jelek. Kok dia dapatnya banyak ya? Kok saya dapatnya sedikit? Nah, dia dari mana itu? Nah, suudzon. Karena dia jelek. Teman yang jelek akan mudah melahirkan suudzon. Yakni suudzon bil akhyar. Wa man khadanal asrar lam yuslim min ad-dukhul fi jumlatihim. Ini di antara nasihat Abu Hatim di dalam Raudhatul Uqala. Lalu apa solusi dari problem remaja pemudi yang salah memilih teman tadi? Ya, salah gaul apa zaman sekarang? Iya, Ustaz, ya. Salah sesat gaul. Gaulnya ini. Kalau tidak gaul, jadi tidak kurang dianggap apa ini? Kurang, jadi kuper katanya. Kuper, ya. Ya, jadi salah gaul. Hanya muncullah pergaulan yang salah gaul. Ya. Padahal Nabi sudah mengingatkan SAW untuk memilih teman yang baik. Sekarang kata Syaikh Utsaimin, ila judzalik. Apa solusi dari problem yang menimpa remaja yang mereka itu terjatuh kepada kejelekan karena sebab salah memilih teman? Ya. Wa ila judzalik ayakhtaru syabu li suhbatihi man kana dha khairin wa salahin wa aqlin. Solusinya kata Syaikh Utsaimin, agar remaja atau pemuda itu memilih teman yang memiliki kebaikan. Ya, memiliki kebaikan dari sisi akhlak dan dari sisi akal. Kenapa dia memilih teman yang baik dari sisi akhlak dan akalnya? Dari agama dan akalnya? Min ajli ayaktasiba min khairihi wa salahihi wa aqlih. Supaya teman yang baik dan berakal tadi, bagus akhlaknya tadi, seorang pemuda bisa mengambil faedah dari kebaikannya, dari akhlaknya, dan dari akalnya. Ya. Kalau salah memilih teman, kalau teman yang jelek, kita harus takut. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Kata penyair, yang kata para ulama, penyair ini cocok dengan sunnah. Ya. Anil mar'i la tasal wasal an qarini, tentang seorang jangan kamu tanyakan tentang orang itu. Wasal an qarini, tapi tanyakan tentang temannya. Innal qarina bil muqarani yaqtadi. Teman dengan yang ditemani itu akan disamakan. Kalau ingin tahu siapa sih fulan, nah tinggal tanya saja. Bertemannya dengan siapa? Siapa? Ya, rantang runtungnya dengan siapa sih? Oh, dengan si fulan. Ya, karena kata penyair tadi, innal qarina bil muqarani yaqtadi. Maka pilihlah orang yang berakal, orang yang mereka itu beragama. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bih. Janganlah engkau berteman kecuali benar-benar orang yang mukmin. Dan janganlah ya'kul ta'amak, memakan dari makanan kamu, kecuali orang yang bertakwa. Perhatikan di sini. Wa yazinun nas qabla musahabatihi bil bahthi an ahwalihim wa sum'atihim. Maka seorang manusia itu menimbang. Menimbang-nimbang sebelum mencari manusia yang dijadikan teman. Bagaimana cara menimbangnya? Meneliti keadaannya. Mendengar tentang beritanya. Jangan asal kenal langsung dijadikan apa? Teman tadi. Teman. Dicek dulu ini orangnya baik, informasinya tersebar kebaikan apa kejelekan, akhlaknya bagus apa jelek. Ya. Kalau kita salah memilih dan jadikan teman, ya, padahal Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama orang yang dicintai. Ya. Fa in kanu dhawi khuluqin fadil wa dinin mustaqim wa sum'atin thayyibah fa hum dhalatuhul mansudah wa ghanimah muharrazah. Nah, kalau orang tersebut adalah manusia yang memiliki akhlak yang utama, agama yang lurus, dan terdengar berita-berita yang baik, maka dialah sesuatu yang dicari. Ya, dhalatuhul mansudah, itulah teman yang dicari. ya, keberuntungan, yang membawa keberuntungan. Fal yastamsik bihim, maka peganglah, jadikanlah dia sebagai teman. Ya, jangan sekedar milih teman yang penting menguntungkan dunia, ya. Sebab dinukilkan oleh para ulama kita rahimahullah bagaimana pentingnya memilih teman tadi agar selalu seorang itu berhati-hati. Sebagaimana dikatakan Malik ibni Dinar, innaka antan qulal hijarah ma'al abrar khairun. Kata Malik ibni Dinar rahimahullah, sesungguhnya jika kamu memindah batu bersama orang yang baik, itu lebih baik. Min antakulal khabisa ma'al fujjar. Daripada kamu memakan khabis, itu jenis makanan, kue, yang terbuat dari kurma dicampur dengan samin. Tapi makan bareng bersama orang yang fujjar. Ya. Punya teman tapi ya mungkin apa? Ahlu maksiat ini. Dia suka neraktirin apa tadi? Tapi sayang dia fujar. Pelaku-pelaku dosa, maksiat, kesyirikan, kebinahan. Mendingan berteman dengan ini teman biasa cuman mindahin batu. Mungkin kerjanya suka ngumpulin batu ya. Iya berat ini. Ya orangnya mungkin biasa-biasa saja ya. Tapi dia abror, orang yang baik. Ya, ya tapi ini ada teman yang hujar walaupun sering memberi makanan kue dari kurma. Kue yang enak ini terbuat dari kurma dan minyak samin. Kata Malik ibni Dinar. Jadi barakallahu fikum, seorang hendaklah berusaha untuk memilih teman yang membawa kebaikan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Kalau teman yang baik dan berakal, maka bersungguh-sungguhlah berteman dengannya. Sampai dikisahkan dari Anas ibni Malik, ada seorang A'rabi datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang menanyakan, mata sa'atu, ya Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Pertanyaan besar ini. Pertanyaan yang besar. Maka Rasulullah SAW menjawab, ma'adatta laha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Qala, kata orang Arabi, hubbullahi wa rasulih. Saya menyiapkan modal, apa itu? Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Modalnya enteng ini, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Masyaallah. Modal kecintaan. Mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Masya Allah. Mencintai tauhid. Mencintai sunnah. Mencintai orang yang bertauhid. Mengikuti orang yang mengikuti sunnah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini barakallahu fikum salah satu modal yang besar yang disiapkan oleh A'rabi untuk menghadapi hari kiamat. Memilih teman yang baik dari kalangan orang-orang yang soleh, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih teman di zaman sekarang, memilih teman yang baik, yang taat, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan ketinggalan apa? Zaman. Zaman. Justru ini kemajuan ya. Tapi kalau memilih teman sekedar untuk berhura-hura, ya, teman yang bisa menyenangkan hanya urusan dunia, barakallahu fikum, ini akan menjadi sebab penyesalan di hari kiamat. Apalagi Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid ilal hayatat dunya. Surat An-Najm ayat 29. Fa'arid, maka berpalinglah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam amman tawalla, dari orang yang berpaling an dzikrina, dari peringatan kami, berpaling dari Al-Qur'an, dari agama. Walam yurid illal hayatad dunya, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Jadi kalau teman yang hanya urusannya apa? Urusan perut, Ustaz. Perut. Nah, ini jangan terlalu kita apa ini? Dekat, Ustaz, ya. Mantap-mantap lah. Tapi berdekatkanlah, dekatkanlah diri kita dengan orang-orang yang mereka mau bersabar. Bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya, agar kita bisa mendapatkan jalan yang istiqomah bersama mereka. Itulah diantara solusi yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah dari problem yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.